Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin. Amma ba'd. Ayyatuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dengan keutamaan darinya dan pertolongan darinya kita menyelesaikan kitab Akhlaqul Ulama, membacanya karya Imam Al-Ajuri rahimahullah, dan kita berharap berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan taufik darinya untuk bisa mengambil manfaat dari apa yang telah kita sebutkan dari kitab akhlak tersebut, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mendahulukan kebaikan itu untuk pendahulu kita dalam beramal amalan akhlak yang mulia. Amin ya mujibas sa'ilin. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, butuhnya kita untuk melakukan amalan yang baik, akhlak yang terpuji, terhindarnya kita dari akhlak yang tercela, itu seperti yang telah kita lewatkan, itu sangat diperhatikan oleh para ulama salaf. Dan di sana banyak sekali kitab-kitab para ulama salaf yang memberikan tarbiyah kepada kita mengenai hal tersebut. Apakah kita sebagai pemula ataupun orang yang sudah lama? Naam. Apakah kita sebagai anak muda, pelajar, atau orang tua, bapak yang harus mengasuh? Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Al-Imamu Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, man lam yasun nafsahu lam yanfa'hu ilmuhu. Man lam yasun nafsahu lam yanfa'hu ilmuhu. Siapa yang tak memelihara dirinya, jiwanya, naam, maka dia tidak akan mendapatkan manfaat ilmunya. Maka akhlak kitalah setelah ilmu kita yang akan menentukan apakah ilmu itu bermanfaat untuk kita ataukah tidak. Bisakah kita mengamalkan yang kita dengarkan baik itu dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, atau justru kita tenggelam dengan hawa nafsu kita? Nah, Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullah, beliau mengatakan, "Idza wusifa li rajulun lahu ilmul awwalina wal akhirin, la ata'assafu ala fauti liqa'ihi." Perhatikan, "Idza wusifa li rajulun," kalau disifatkan, disebutkan kepadaku tentang seseorang, lahu ilmul awwalina wal akhirin, ia memiliki kelebihan atau memiliki kecerdasan ilmu orang yang terdahulu dan ilmu orang yang belakangan, banyak ilmunya, pandai dia, cerdas, naam, tayyib, menguasai ilmu pendahulu dan orang yang belakangan. La atasafu ala fautihi liqaihi. Kata beliau, aku tak menyesali kalau aku tak menjumpainya. Loh, gimana Ustaz? Lawang dia ini orang yang pandai, penuh dengan hikmah, ilmu terdahulu dan yang belakangan dia menguasainya. Kok Al-Imam Ibnul Mubarak enggak merasa menyesal kalau beliau tak menjumpainya? Lantas beliau mengatakan, wa idza sami'tu rajulan lahu adabun nafsi atamanna liqa'ahu wa ata'assafu ala fautihi. Wa idza sami'tu rajulan lahu adabun nafsi atamanna liqa'ahu wa ata'assafu ala fautihi. Dan bila mana aku mendengar berita tentang seseorang yang ia memiliki perangai yang terpuji, adab kepribadian yang bagus, maka aku berharap bisa menjumpainya, dan aku merasa menyesal kalau aku tidak menjumpainya. Perhatikan, seorang imam seperti Ibnul Mubarak yang dikatakan oleh para ulama memiliki semua kebaikan kecuali dia tidak pernah menjadi sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, merasa menyesal kalau ada orang yang berperangai baik, beradab yang baik, berakhlak yang mulia, beliau tidak bisa menjumpai dan belajar darinya. Naam, dari adabnya, dari meneladaninya. Dan sebaliknya, beliau merasa biasa saja kalau melihat orang yang pandai dalam masalah ilmu agama. Makhlad Ibnul Husain rahimahullahu ta'ala, beliau juga mengatakan, dan perkataan ini sangat masyhur. Naam. Nahnu ila kathirin minal adabi ahwaju minna ila kathirin minal hadith. Kata beliau rahimahullah, kita, nahnu, ila kathirin minal adab, terhadap banyak belajar adab, ahwaju minna, itu lebih sangat kita butuhkan, ila kathirin minal hadith, daripada kita banyak belajar ilmu hadith, ya ilmu syar'inya, daripada kita banyak mengkajinya, mempelajarinya, maka belajar ilmu adabnya, ilmu prakteknya, itu jauh lebih penting dan lebih kita butuhkan, kata beliau al-imam Makhlad Ibnu Al-Husain. Perkataan yang begitu mulia dari para salafunas salih, pemilik jiwa-jiwa yang terdidik, naam, yang senantiasa mengedepankan perkara-perkara amalan yang terpuji, akhlak-akhlak yang mulia, dan ini semua adalah kaca bagi kita untuk mengacakan diri kita pada mereka agar kita bisa menirunya. Seperti itu loh salaf, begitu sepantasnya untuk kita menirunya, dan merasa malu kita mengatakan diri sebagai sunni salafi, akan tetapi prakteknya kita jauh dari mereka. Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita menyelesaikan satu kitab bukan berarti kita merdeka, alhamdulillah sudah selesai, itu keutamaan, kebaikan. Tapi yang jauh lebih baik dari itu adalah bagaimana kita mengamalkannya, bagaimana kita menyibukkan waktu-waktu kita, apa yang kita ambil manfaat dari apa yang telah kita baca, seberapa persenkah akhlak kita mendapatkan pengaruh dari apa yang telah kita baca. Maka perhatikan, perkara ilmu pengetahuan dunia itu menjadi manfaat kan kalau dipraktekkan, ya begitu ya, orang belajar pertanian sampai dia lulus sekolah, ya S1, S2 bahkan, dan seterusnya. Dia mengambil pelajaran atau pengalaman dari berbagai macam seminar. Para profesor mengadakan seminar, dia datangin. Biaya mahal dia tempuh. Dan itu tidak murah kalau ikut-ikut seminar, begitu ya. Nah, sampai 20 juta, 30 juta, 80 juta dibayar untuk satu kali pertemuan atau beberapa jam bertemu dengan sang profesor. Tapi setelah itu dia ungkang-ungkang, duduk manis, tidak ada amalan. maka akan sia-sia apa yang telah dia curahkan dari hartanya. Belajar lama enggak dipakai, ya sama. Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dalam setiap ilmu pengetahuan yang diinginkan adalah prakteknya. Banyak sekali karangan para ulama yang menerangkan tentang masalah tersebut, dan kita sangat menyukai membacanya dengan harapan Allah memperbaiki diri kami selaku pembicara dan untuk seluruh saudaraku yang menyimaknya, yang hadir maupun yang sampai padanya pembacaan ini. Tayyib, ada kitab ini, Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, karya Ibnu Jama'ah Al-Kinani, ulama yang hidup di abad yang ke 8 atau akhir dari abad yang ke 7. Masya Allah, sangat menyenangkan untuk kita membacanya. Tapi masih tebal. Nah, untuk refreshing, ada beberapa kitab juga yang ditulis oleh Syekh Al-Albani, ada At-Taswiyah wa Tarbiyah wa Hajatul Muslimina Ilaiha. Pentingnya tasfiyah dan tarbiyah, bukan hanya ngomong saja. Kita butuh untuk praktek tasfiyah, menyucikan diri kita, jangan sampai riya, sum'ah atas banyaknya jasa dan amalan kita, tapi kurang tarbiyah, kurang bagus akhlaknya dan tidak bisa diterapkan padanya syariat Islam. Dan betapa pentingnya kaum muslimin terhadap pelajaran ini. Cuma beberapa halaman, tapi untuk waktu-waktu sekarang kita pilih yang lain. Dan ada kitab yang lain, kutaib dari karya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, Asbabut Takhallus Minal Hawa, sebab terbebas dari kungkungan hawa nafsu. Nampaknya setelah melihat beberapa perbandingan, pengen semua dibaca, tapi gantian aja. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk membacanya dan memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkannya satu demi satu. Tayyib. Kita mulai dari yang kecil. Ada 16 halaman. Tapi tulisannya kecil-kecil, enggak tahu kalau digedein ya. Karya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, ulama yang hidup di abad yang ke 8 atau akhir dari abad yang ke 7 Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad Ibn Abu Bakar Al-Jauzi, atau yang dikenal dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah atau Ibnul Qayyim. Dan beliau dikenal dengan Ibnul Qayyim karena bapak beliau adalah pengasuh atau kepala sekolah di salah satu madrasah yang terkenal di Damaskus atau kota beliau, yang dikenal dengan Al-Jauziyah. Sehingga beliau dikenal dengan anaknya kepala sekolah Al-Jauziyah. Begitu. Nama sendiri adalah Muhammad Ibn Abi Bakar Abu Abdillah Syamsuddin rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim, dan begitulah para ulama mereka membuka kitabnya dengan bacaan basmalah. Sering diulang-ulang dalam pembahasan kutub atau pembacaan kitab, kenapa dimulai dengannya bismillah kitab-kitab tersebut? Maka yang kita dahulukan adalah hikmahnya, yaitu yang pertama karena ibtidaan bidzikrismillahi tabarrukan wasti'anatan, memulai dengan menyebut nama Allah dalam segala sesuatu, termasuk dalam hal menulis, belajar, beramal. Itu mengandung unsur yang pertama tabarruk, mengharap berkah dari menyebut nama Allah, karena Allah itu asma'uhu tabaraka wa ta'ala. Nama-nama Allah itu maha berkah, disebut membawa kebaikan. Dan bahkan baiknya nama Allah, Allah mengatakan walillahil asma'ul husna, Allah itu memiliki nama-nama al-husna. fad'uhu biha. Berdoalah, mintalah kalian kepada Allah dengan menyebut nama-nama yang baik-baik tersebut. Maka dinauli dengan menyebut bismillah, dengan menyebut nama Allah, kita berharap berkah. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan dari duduknya kita, dari membacanya kita terhadap kitab-kitab para ulama. Naam. Dan yang kedua, isti'anatan, minta tolong. Ba disebut harfu jarin bagi yang belajar nahwu. Naam. Dan itu disebut harfu jarin, memiliki makna yang tak terikat, tergantung susunan katanya. Dan di sini kata para ulama, lil isti'anah memiliki makna mengandung unsur permintaan tolong, yang artinya dengan menyebut Allah, nama Allah, artinya dengan menyebut nama Allah aku meminta tolong kepadanya. Dalam hal apa? Dalam hal amalan yang sedang dilakukan. Karena kita sedang membaca kitab, maka kita mengatakan minta tolong kepadanya agar kita dibantu membaca bisa dengan baik, memahaminya dengan baik, dan bisa mengambil manfaat dengan baik. Dan bagi beliau yang menulis, berharap bisa dibantu dengan berkah tadi, bisa menyelesaikan kitab dengan baik, dan jazahullahu khairan, beliau telah menyelesaikannya. Maka demikian pula, sebagaimana beliau telah menulisnya dengan baik dan memberi manfaat dengan baik, maka kita meminta tolong dan berkah kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pula kita bisa dibantu dan membacanya dengan baik hingga menyelesaikan kitab serta bisa mengambil manfaat darinya dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Itu secara hikmah. Adapun para ulama menyebutkan apa sunnahnya, kata mereka, iqtida'an bi kitabillah, mencontoh kitab Allah, karena setiap surat-surat Al-Quran dimulai dengan bismillah. Kecuali satu surat di dalam Al-Quran yang tidak dimulai dengan bismillah. Yang tahu angkat tangannya. Naam. Tayyib. Angkat tangannya. Surat apa? At-Taubah. Jazakallahu khairan. Surat setelah surat apa? Al-Baqarah. Al-Fatih. Jadi grogi setelahnya. Naam. Surat apa? Al-Anfal. Barakallahu fiik. Ya. Kecuali satu surat tersebut, maka naam tidak disebutkan awalnya bismillah, dikarenakan menurut para ulama kedua surat tersebut berkaitan erat maknanya. Tayyib, sehingga seperti satu surat tersendiri, tergabung. Naam. Wallahu ta'ala alam. Yang kedua adalah meniru Nabi SAW dalam menulis surat. Dikarenakan beliau ketika meminta menulis surat, maksudnya ya, karena beliau, Nabi kita adalah, beliau seorang yang ummi, la yaktub wa la yahsub. Beliau tak pandai untuk menulis dan tidak pula menghitung. Dan beliau mengetahui tulisan, bacaan, serta hitungan semuanya dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Maksudnya adalah ketika beliau meminta untuk dituliskan surat untuk para raja, beliau memulainya dengan bismillah. Sebuah riwayat menyebutkan, dalam riwayat Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas, ketika radhiyallahu anhuma, ketika beliau menulis surat untuk Hiraqal Azimir Rum, maka beliau memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad Rasulullah kepada Raja Hiraqal pembesarnya bangsa Romawi, aslim taslam, islamlah engkau, maka keselamatan menyertaimu. Dan seterusnya hingga akhir dakwah beliau secara tertulis kepada Raja Hiraqal dan para raja yang lainnya. Maka ada sunnahnya. Dan itulah sunnahnya. Naam, para salaf ketika mereka menulis surat-surat ataupun kitabah mereka. Maka barakallahu fikum, Al-Imam Ibnul Qayyim menulis dengan bismillahirrahmanirrahim. Tayyib, beliau kemudian menyebutkan Al-Hawa, judulnya tadi apa? Asbabut takhallus minal hawa, sebab terbebas dari hawa nafsu. Qala rahimahullah, beliau mengatakan al-hawa, yang disebut dengan hawa nafsu adalah mailut tabi'i ila ma yulaimuhu, condongnya tabiat manusia pada perkara yang dia cocok. Itu namanya apa? Hawa nafsu terjemahannya. Apa itu hawa nafsu? Condongnya diri atau jiwa seseorang pada perkara yang dia cocok, yang dia sukai. Kalau dia senang, dia nempel. Kalau dia senang, dia ambil. Kalau dia suka, maka dia akan berusaha mendapatkannya. Nah, maka kecondongan, jazakallahu khairan, kecondongan seseorang pada perkara yang dia sukai itu namanya apa? Hawa nafsu. Baik. Apa itu hawa nafsu? Yang ditulis apa? Belum ditulis. Lo kelihatannya menulis. Nah, yang ditulis apa terus? Apa itu hawa nafsu? Nah, tunjuk temannya yang bisa bantuin. Yang temannya tapi itu temannya. Kakaknya itu. Oh, yang itu temannya. Heeh. Tayib. Heeh. Tayib. Apa yang ditulis? Masya Allah. Lo ditulis kok enggak bisa dibaca? Naam, naam, naam. Coba tunjuk temannya lagi yang sama-sama menulis yang baik. Apa itu hawa nafsu? Nah, tunjuk siapa temannya? Ha-ha. Disebut namanya ya. Ha. Apa tadi yang ditulis? Ada enggak? Lu ada kitabnya, lu ada bukunya. Masya Allah, barakallahu fiik. Ha. Dibuka coba catatannya. Diambil pensilnya. Iya. Coba minta tolong sama kakaknya suruh bacakan. Cari yang kakak. Cari yang lebih gede. Terus minta tolong. Suruh dibacain. Nah, boleh. Nah, kakak yang mana maunya? Kok nyarinya yang jauh banget? Yang mana itu? Oh, yang itu. Kakak Ukasya. Tayyib. Enggak apa-apa. Yang lebih besar namanya kan kakaknya, kakak kelasnya kan. Ah, tayyib, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Coba dibacakan. Naam, condongnya seseorang pada perkara-perkara yang dia sukai. Itu yang dituliskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Tabiat seseorang itu suka. Suka itu boleh ya. Bukan dicela. Kamu kayak gitu aja suka. Jangan dicela. Orang beda kesukaannya. Nah, kecondongan itu disebut kata beliau na'am al-hawa, atau kita menerjemahkannya dengan hawa nafsu. Wa hadzal mailu na'am khalqun fil insani li daruratin baqa'uhu. Na'am. Kecenderungan ini, kecondongan ini, keinginan ini adalah sebuah penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri manusia untuk sebuah kebutuhan yang darurat sifatnya. Adanya itu sangat penting maksudnya pada diri seseorang. Fa innahu laula mailuhu ilal mat'ami wal mashrabi wal mankahi ma akala wala syariba wala nakaha. Karena kalau seandainya tanpa ada kecondongan hawa nafsu, keinginan dia pada perkara yang harus dia makan, dia tidak pengin makan, dia tidak pengin minum, dia tidak pengin untuk menikah, maka dia tak akan bisa makan, minum maupun menikah. Manusia bisa binasa. Tidak ada keinginan sama sekali untuk makan, tidak ada keinginan untuk minum, dan tidak ada keinginan untuk bertemu orang lain, apalagi nikah. Naam. Diam terus gitu. Insya Allah kalau Allah berkehendak, Allah akan memberi anak. Dari mana jalannya? Harus nikah supaya punya keturunan. Maka itu semua keinginan itu, kata beliau, itu adalah sebabnya apa? Kecenderungan atau keinginan dia yang disumbernya adalah hawa nafsu. Fal hawa mustahathun lahu lima yuriduhu. Maka hawa nafsulah yang akan menganjurkan dia untuk mengingini atau menyukai apa yang dia ingini. Kama anal ghadaba dafi'un anhu ma yu'dhi, seperti halnya ada perasaan atau keinginan marah, itulah yang mencegah seseorang untuk membela diri dari perkara yang membahayakan dirinya. Kenapa dia marah? Enggak ingin yang buruk itu menimpa dirinya. Boleh, boleh pembelaan. Naam. Fala yang bagi dhamul hawa mutlaqan wala madhuhu mutlaqa. Maka kata beliau, tak sepantasnya hawa nafsu itu dicela secara mutlak, seperti halnya tak boleh pula disanjung dan dipuji secara mutlak. Kama annal ghadaba la yudhamu mutlaqa wala yuhmadu mutlaqa. Sebagaimana halnya marah itu tak boleh untuk dicela secara mutlak dan tidak boleh pula untuk dipuji secara mutlak. Ada kalanya marah itu bagus pada tempatnya, dan ada kalanya itu tercela karena tidak pada tempatnya. Ada kalanya hawa nafsu itu baik pada tempatnya, ada pula hawa nafsu itu tercela pada tempatnya. Nah, ini dua hal yang akan memberi manfaat kepada manusia. Manusia tidak punya keinginan, dia bisa binasa. Seperti halnya manusia tidak punya ingin untuk membela diri. Ada hewan buas, ya, yang rentan atau dikhawatirkan menyakiti dirinya. Dia tak punya keinginan marah untuk membela dirinya. Gak ada, ya diem aja, gak apa-apa. Digigit, berbisa, gak apa-apa. Kan sama-sama makhluk Allah, bersedekah. Ya bisa mati dia. Tidak ada keinginan untuk membela dirinya, kecemburuan untuk menyelamatkan diri dari perkara yang naam menyakiti dirinya, yang membahayakan dirinya. Seperti itu pula halnya tak semuanya terpuji seseorang yang selalu menuruti hawa nafsunya. Akan tercela seseorang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya. Naam. Tayyib. Qala rahimahullah, wala makana al-ghalibu man yuti'u hawahu wa syahwatahu wa ghadabahu annahu la yaqifu fihi ala haddil muntafi bihi utliqa dhamul hawa wa syahwati wal ghadabi li umumi ghalabati dharar. Dikarenakan kebanyakan orang yang memperturutkan hawa nafsunya, yang memperturutkan syahwatnya, yang terus mengikuti rasa amarahnya, itu tidak bisa menjaga diri, batas insafnya, batas adilnya, batas baiknya. Kebanyakan orang yang mengikuti hawa nafsunya dan mengikuti amarahnya itu adalah binasa, celaka. Tidak bisa bersikap insaf dan adil, tidak bisa mengambil manfaat, maka dimutlakkan atau dicap dengan sebutan tercela ketika itu berkaitan dengan hawa nafsu. Kenapa dicela hawa nafsu? Demikian juga syahwat, demikian juga amarah. Karena keumuman orang yang mengikutinya, yang memperturutkan hal tersebut adalah terjatuh pada madorot. Orang marah terus, madorot. Seperti halnya orang yang memperturutkan hawa nafsunya, maunya makan terus, yang penting makan, tidak peduli halal atau haram. Yang penting terpenuhi kebutuhan syahwatnya, keinginannya, tidak peduli itu halal ataukah haram. Maka karena kebanyakan orang yang memperturutkan hal tersebut tercela, maka dicelalah hawa nafsu dan sifat amarah tersebut, bukan karena sifat asalnya. Li'annahu yanduru man yaqsidul adla fi dzalika wa yaqif indahu. Dikarenakan sedikit sekali atau jarang terjadi orang yang pengen bersikap adil bisa berhenti saat dia marah. Ya. Saya ini marah, ya, dalam rangka membela kebenaran. Saya ini melakukan ini untuk memenuhi kebutuhan saya, syahwat saya, kebutuhan saya, tapi dia berhenti pada saat yang tepat. Itu sedikit sekali. Bisa orang-orang yang dikecualikan oleh Allah, yang diberikan rahmat. Tapi karena kebanyakannya mereka yang melatar belakangi amalannya karena hal tersebut tidak bisa bersikap adil, maka dimutlakkanlah, disebutlah syahwat, hawa nafsu, amarah itu dengan sebutan yang tercela. Jeleknya hawa nafsu, kan begitu ya. Gak ada yang memberikan judul terpujinya hawa nafsu. Bagus kalau kamu marah terus, ayo marah lagi. Gak ada. Adanya orang menasehati apa? Jangan marah. Ayo silahkan, yang punya syahwat silahkan diperturutkan, silahkan berlomba-lomba. Gak ada. Kenapa? Karena kebanyakannya syahwat itu akan mengantarkan pada kebinasaan. Kama annahu yang durufil amzijatil mizaj. Naam al-mu'tadilu fi kulli wajhin. Seperti halnya jarang sekali terjadi perkara yang dicampur ada dua unsur hal yang berbeda, ya. Ketika dicampur, kemudian campurannya itu bisa menyeluruh sama persis perbandingannya ya pada seluruh bagiannya. Misalkan kata orang, nah supaya adil kita bagian ini kita campur 50% 50% separuh-separuh. Iya kan? Atau orang yang mau mengadon kue, ini kasih setengah kilo, yang ini setengah kilo. Atau orang yang mau mengaduk semen, 1, 2, 3 kata mereka begitu. Ya, tanya sendiri maksudnya sama Pak Tukang apa itu 1, 2, 3. Nah, bagian A 1, bagian 2, 2, bagian ketiga 3. Perbandingannya seperti itu disebutkannya. Maka kata beliau, hal yang tercampur tidak bisa untuk dijaga konsistensinya untuk semuanya itu selalu adil persis 100% sama itu semuanya. Yang bilang 50% ini 50 persis pada pertemuan titik 0. Ya. Semuanya dari seluruh sisi ini tidak akan mungkin terjadi. Bala budda min ghalabati ahadil akhlati wal kaifiyati alaih. Bahkan yang akan terjadi adalah akan ada sebagian unsur yang mendominasi dalam percampuran tersebut. Zahirnya sudah cukup, ya sudah. Itulah yang dimaafkan dalam muamalahnya manusia. Campur ya, 1 dan 2. Ya, gulanya berapa? 1 sendok. 1 sendok padahal ada yang kurang 1 butir itu. Iya. Beli 1 kilo paku, padahal ada yang masih kurang 1 itu pakunya. Kan enggak sampai ditanya. Itulah muamalah manusia yang dimaafkan. Kenapa? Untuk mencapai 100% persis seperti yang diucapkan manusia dalam hal campuran itu tidak mungkin. Termasuk halnya dalam tadi apa yang disebut dengan antara keadilan dan hawa nafsu. Naam. Ketika seseorang mau memperturutkan hawa nafsu, yang penting kan adil, susah. Ketika orang mengatakan saya marah kemudian pengen mencapai keadilan, itu adalah susah. Maka yang terjadi, apakah dia betul-betul adil ataukah justru dia akan terjatuh memperturutkan rasa amarah dan hawa nafsunya, waliyadzubillah. Naam. Tayib. Fahirsun nasihi ala ta'dili kuwasyahwati wal ghadabi min kulli wajhin wa hadza amrun yata'adzaru wujuduhu illa fi haqqi afradin minal alim. Maka keinginan, semangat seorang yang pengin mendapatkan nasihat ya untuk menyeimbangkan antara unsur syahwat, marah tadi dalam amalan dia pada setiap waktu, setiap sisi, itu dia bisa adil terus. Naam. Dari semua sisinya, maka ini adalah perkara yang tidak mungkin diwujudkan kecuali pada individu seorang alim. Dia bisa menahan diri, kenapa? Alim. Dia mengamalkan ilmunya. Falidzalika lam yadhkurillahu ta'ala al-hawa fi kitabihi illa dhammahu. Oleh karenanya lah Allah tak pernah menyebutkan di dalam Al-Quran, dalam kitabnya, tentang perkara hawa nafsu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala mencelanya. Kenapa? Karena kebanyakan hawa nafsu yang dilakukan itu adalah mendominasi buruknya, bukan sifat adilnya. Seperti halnya amarah ketika diperturutkan, itu yang mendominasi adalah kezolimannya, bukan keadilannya. Misalkan begini ya, dalam perselisihan seseorang marah. Naam, sebagai contoh misalkan ada 2 orang berselisih, tidak sengaja, naam, merugikan aset orang lain, misalkan apa kendaraannya, motornya, dia serempet, ya, dengan kendaraan dia, kendaraan yang serempet tak apa-apa, tapi kendaraan dia ada yang robek atau ada yang pecah, marah dia, nggak terima, amarahnya diturutin. Harus balas ini, kata dia. Supaya seimbang, punyamu harus dipecahin juga. Karena dia sudah marah, ambil tindakan memecahkan. Itu biasanya kalau kurang, dia gak terima. Oh, masih kurang. Iya, mau sama persis. Robeknya, arahnya. Ya ta'adzar, kata beliau. Itu tak mungkin. Kebanyakan bonusnya. Prak, lebih lebar. Udah, cukup. Itu zalim. Itu zalim. Itulah yang terjadi. Artinya ketika hawa nafsu ataukah amarah itu diperturutkan, akan tak mungkin terlaksana suatu keadilan. Karena demikian sifatnya, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencelanya di dalam Al-Qur'an. Wa kadzalika fi sunnati lam yaji illa madhmuman illa ma jaa minhu muqayyadan. Dan demikian di dalam sunnah tak datang itu sebutan hawa nafsu kecuali dicela dalam sunnah, kecuali yang datang hawa nafsu itu terikat dengan perkara yang terpuji, seperti kaqoulihi subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam, seperti pernyataan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Tidaklah akan beriman salah seorang kalian sampai hawa nafsunya itu akan mengikuti apa yang aku telah diutus dengannya, mengikuti syariat Islam. Nabi SAW datang membawa Al-Quran, membawa sunnah, membawa syariat. Maka hawa nafsu akan terpuji kalau hawa nafsu itu diajak untuk mengikuti syariat, diajak untuk mengikuti sunnah, diajak untuk mengikuti hidayah, untuk tunduk kepada agama Allah Subhanahu wa taala, itu baru terpuji. Naam. Maka apabila tidak demikian, sebutan hawa nafsu adalah celaan. Naam. Wa man adzallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Dan siapakah orangnya yang lebih sesat, yang lebih tercela daripada orang yang dia mengikuti hawa nafsunya menyelisihi hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah mengatakan dalam kitabnya. Naam. Waqad qil, dan bahkan dikatakan, al hawa kaminun la yu'man. Waspadalah, hawa nafsu jebakan, tak ada keamanannya, tidak ada safety-nya. Ya, waspadalah. Tahu ya jebakan ya? Biasanya kalau seseorang hendak memburu binatang, salah satu yang digunakan adalah perangkap. Tapi kalau perangkapnya orang sekarang, banyak yang sudah dikasih pengaman, kalau kena orang enggak apa-apa. Lah tapi hawa nafsu itu jebakan yang menyeret. Maka mengikuti keinginan seseorang tanpa ada bimbingan hidayah itu akan mengarahkan dia kepada kebinasaan. Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, terhadap apa yang engkau makan, lihatlah apakah itu sekedar makan dan memperturutkan rasa ingin makannya kita, atau itu sebenarnya sudah melampaui kebutuhan kita. Berarti kita makan bukan hanya sekedar memperkuat diri kita, tapi itu memperturutkan hawa nafsu. Terhadap yang kita pakai dari pakaian kita, kita membeli dan menafkahi keluarga kita dengannya, kita lihatlah apakah itu sekedar untuk menutupi aurat kita sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, ataukah justru kita bersaing. Mereknya apa? Waduh, saya belum punya, beli, beli, beli, beli, beli, sampai akhirnya bingung mau pakai yang mana dulu nih. Naam. Waspada. Kata beliau, Al-Imam Ibnul Qayyim, dikatakan oleh para ulama, ahli hikmah, waspadalah mengikuti keinginan itu akan mengantarkan pada jebakan tak berpengaman. Naam. Dalam urusan nikah, wanita yang tidak ia lamar atau yang tidak inginin, tentang syahwat dia disebutkan, ya, keinginan dia. Naam, terus memperturutkan, maka lihatlah apakah kita termasuk orang yang memperturutkan hawa nafsu atau hendak menjalankan syariat. Naam, pakaian, apa yang kita makan, apa yang kita menafkahi keluarga dengannya, maka keinginan kita, hawa nafsu kita, kami nun la yu'man, adalah jebakan yang tak berpengaman. Qala Syabi, Al-Imam Syabi Amir bin Syurahbil rahimahullahu taala, beliau mengatakan, wa sumiya hawan li annahu yahwi bi sahibihi wa mutlaq wa mutliquhu. Naam. Disebut hawa, hawa nafsu itu dinamai dengan hawa dalam bahasa Arab. Apa itu hawa? Dikarenakan yahwi bi sahibihi, dia memiliki karakter paten, yaitu yahwi. Yahwi itu membuang, melemparkan, mencampakkan, bisohibihi, orang yang mengamalkannya. Yakni mutliquhu, yang akan melemparkan dia, mencampakkan dia, yad'u ilal lidzatil hadirati min ghairi fikrin fil akibati, yaitu sesuatu yang mengajak untuk merasakan keledatan, kenikmatan yang ada tanpa harus memikir akibatnya. Apa yang kita rasa dengannya kita nikmat, bisa dilihat mata. apa yang kita rasa nikmat dengannya bisa dipegang dengan tangan kita, ya, indera kita, tangan kita. Apa yang kita makan bisa dirasakan nikmat oleh lisan kita, yang indah, yang enak dirasa, enak diraba, dipegang, kita suka. Maka kata beliau, naam, itu pelakunya adalah hawa. Dan waspadalah, hawa nafsu itu, keinginan itu adalah sesuatu yang mengajak pelakunya merasakan sesuatu tanpa harus mikir akibatnya. Orang beli pakaian, beli banyak, udah dibeli gak kuat bawa pulang, kebanyakan beli. Setelah beli banyak, bingung makainya. Makanan, dia beli. Wah ini bagus, enak, bawa pulang, sisa. Berarti apa? Mengantarkan sesuatu yang dia cintai dan dia tidak memikirkan akibatnya. Ternyata pas pulang habis duitnya, besok harus susah lagi. Nah, dan berbagai macam akibat yang tidak dipikirkan saat seseorang merasakan kenikmatan tersebut. Berarti apa yang mengantarkan tadi disebut hawa nafsu. Wa yahussu 'ala naili syahawat 'ajilan wa in kanat sababan li 'adzamil 'alami 'ajilan wa 'ajila. Dan itulah hawa nafsu, kata Al-Imam Syafi'i, yang mengajak untuk mendapatkan terpenuhinya syahwat yang sifatnya adalah sementara, walaupun itu terkadang menjadi sebab untuk didapatinya kesengsaraan yang sangat besar. Apakah kesengsaraan itu sifatnya segera ataupun masih akan datang, tidak dipikirkan sama sekali. Kalau dampak daripada apa yang dia makan, apa yang dia pakai, apa yang dia belanjakan, itu ternyata adalah merusak dia pada saat itu. Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, itu disebut dengan hawa. Falid dunya akibatun qabla akibatil akhirah. Maka dengan demikian yang patut kita waspadai, hawa nafsu mengantarkan, nah, pada kesengsaraan yang sangat besar pada diri kita di dunia sebelum di akhirat. Wal hawa yu'mi sahibahu min mulahadatiha. Hawa nafsu itu akan membutakan pelakunya karena berinteraksi berkepanjangan. Hari ini kita mengatakan pengen, besok kita mengatakan butuh, besoknya lagi kita mengatakan mumpung masih bisa. Sebagian orang mengatakan saya melakukannya dalam rangka bersyukur kepada Allah, lebih indah. Tapi at-tabdzir tidak dipikirkan. Ya, mubadzir tidak diinginkan, itu paling ringannya, sehingga apa yang dia beli tidak bisa dimanfaatkan. Maka barakallahu fikum, mulahadzatu terus menerus memperturutkan hawa nafsu, yu'mi sahibahu, akan membutakan pengaruh atau efek buruk terhadap pelakunya. Wa yahussu 'ala tayyib wal muruati wad-dini wal aqli. Naam. Wal muruatu wad-din wal aqlu yanha an lidzatin ta'aqqaba 'alaman. Padahal naam, kehormatan yang dimiliki seseorang, ya, rasa mulia, terhormat, wibawa yang dimiliki seseorang, wad-din dan ilmu agama, wal aql serta kepandaian dalam memahami, ya, perhatikan keseharian, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang baik, muru'ah, kehormatan, perkara yang terhormat. Naam. Ataukah itu ilmu agama yang mengajarkan kebaikan, ataukah hanya akal yang sehat yang mengajarkan kebaikan, itu semuanya yanha an lidzatin ta'aqqaba 'alaman, melarang dari untuk mengambil sebuah kenikmatan kalau efeknya itu mendatangkan mafsadat berupa rasa sakit pada fisik. Wa syahwatan tawarathat nadam tawaratha nadaman, dan itu semuanya melarang untuk mendatangi keinginan syahwat apabila itu menimbulkan penyesalan. Fakulun minha yakulun nafsi idza aradat dzalika la taf'ali. Naam. Dan semua itu, akal yang sehat, agama yang baik, serta muru'ah, kehormatan yang dimiliki, rasa hormat, rasa mulia yang dimiliki oleh seseorang, muru'ah yang dimiliki seseorang apabila menjumpai perkara mafsadat, ya, ada nikmatnya tapi itu merugikan dirinya atau orang lain, ada enaknya tapi itu mengandung rasa sakit yang berkepanjangan, madharat, maka serta merta kepribadian yang baik tersebut, agama yang baik, akal yang sehat akan mengatakan jangan kau lakukan itu tidak baik. Naam. Wa ta'ata liman ghalaba Naam, dan akan mewariskan ketaatan bagi orang yang bisa mengalahkan hawa nafsunya. Akal yang baik akan terus mengajarkan yang baik. Akal yang sehat akan mengajarkan perkara yang baik. Naam. Kemudian beliau mencontohkan alat taro, tidakkah kau perhatikan anat tifla yu'athiru ma yahwahu yu'athiru ma yahwa wa in addahu ila talafi lidhafi nahil aqli indahu. Tidakkah engkau perhatikan sebagai contoh anak kecil, anak kecil sebagai penggambaran orang yang tidak memiliki akal yang sempurna sehingga terkadang pertimbangannya adalah tidak bijaksana. Maka kata beliau, engkau perhatikan seorang anak kecil terkadang lebih memilih keinginannya walaupun mengantarkan pada perkara yang merugikan dirinya. Itu dikarenakan lemahnya akal yang dimilikinya untuk mengantarkan perkara yang bijak. Wa man la dina lahu, tidakkah kau perhatikan orang yang tidak memiliki pengetahuan agama, yu'athiru ma yahwa wa in addahu ila halakihi fil akhirati li dha'fi nahiddin. Mereka, orang yang tidak memiliki pengalaman agama, ilmu agama yang baik, itu akan mengantarkan dirinya pada kebinasaan perkara akhirat dikarenakan sedikitnya ilmu agama yang akan membentengi dirinya dari perkara tersebut. Wa man la muru'ata lahu, dan orang yang tidak memiliki kepribadian terhormat, orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya, tidak menjaga kehormatan dirinya, senantiasa yu'athiru ma yahwahu wa in thalama muru'atahu wa adimaha lidha'fi nahil muru'ah. Maka orang yang demikian akan terus memperturutkan hawa nafsunya walaupun itu mencoreng harga dirinya, walaupun itu menghilangkan kehormatannya dikarenakan sedikitnya rasa malu yang dimiliki pada dirinya. Maka akal yang sehat, ya kan, muru'ah, agama yang baik, itu akan mengantarkan seseorang untuk meninggalkan perkara memperturutkan hawa nafsu. Fa aina hadza min qauli Syafi'i, maka perhatikanlah ini dari ucapan Al-Imam Syafi'i, lau alimta annal ma'a barida yaslamu muru'ati lama syarabtuhu. Naam, atau lama syaribtuhu. Kata Al-Imam Syafi'i, lau alimtu, kalau seandainya aku mengetahui annal ma'al barida, air yang dingin itu, yathlama atau yathlamu muru'ati, itu kalau diminum akan merusak kehormatanku, lama syaribtuhu, aku tak akan minumnya. Ada air panas dan dingin. Air dingin ini air ujian bagi orang yang menyajikan. Ayo, siapa yang minum tadi? Akan dicatat itu. Maka kata beliau, seandainya saya tahu minum air yang dingin itu akan mencoreng kehormatanku, kata Imam Syafi'i, lebih baik aku tak akan meminumnya. Kenapa? Karena akal yang sehat, kehormatan yang dimiliki seseorang akan mencegah dirinya dari untuk melakukan perkara-perkara yang memperturutkan hawa nafsu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan membentengin kita dengan hidayah dan taufik darinya. Naam, dari perkara memperturutkan hawa nafsu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Ar-Rahman Ar-Rahim, dan hanya kepadanya lah kita bergantung belas kasih dan naam kasih sayang darinya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.